saat mengerti jerit suara hati letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, endapkan sepi-sepi. Kembali di sini menua rindu membasuh perih, bawa serta dirimu dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Saat dusta mengalir, jujurkanlah hati, kenalkan batin jiwamu, kenalkan cinta seperti dulu. Saat bersama tak ada keraguan, cinta kan membawamu. Kembali di sini menuai rindu basuh perih, bawa serta dirimu dirimu yang dulu mencintaiku padanya. Kembali di sini.